a symphony. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is so ringing, and I'm dancing on to your heart. And when you're gone, I just wanna be part of your symphony. Will hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Will hold me tight and not let go. Sorry if it's all too much. Every day you hear I'm feeling. I was trying. Satu penampilan mahal kamu lagi malam ini. Gak mudah menyanyikan lagu ini karena lagu ini banyak dinamika yang menantang. Mulai menyanyikan lagu, mulai pakai lagu suara asli ataupun capstan-nya. Aku bilang kamu berhasil menyanyikan lagu ini dan aku bilang ya harusnya kamu konstan seperti ini terus bernyanyi. Karena kalau kamu seperti ini, kamulah juaranya harusnya. Aku bilang malam ini kamu bagus banget. Terima kasih. Itu good newsnya. Pujian, kritikan. Boleh ya? Mestinya kalau kamu nyanyi lagu tadi itu, kamu walaupun kamu nyampe, tadi itu ada beberapa nada yang ditinggi-tinggi yang kamu tuh lepas banget. Banyak nada yang fals. Mestinya nadanya diturunin dari yang nada kamu yang ini lebih nyantai lagi, harusnya. Boleh gak sih diulang lagi? Boleh. Tapi lebih rendah lagi. Tadi seberapa? Tadi di D. Awalnya bagus banget, tapi ke belakang-belakang banyak nada yang lepas, jadi aku pada akhirnya mestinya kan gak di situ, mestinya agak direndahin lagi. Jadi kamu gak terlalu ngotot kayak tadi. Ngotot boleh, tapi maksudnya gitu loh, nyanyi itu effortless, nada nyampe, enak. Nah kamu tadi banyak nada yang lepas, mestinya kalau kamu gak mampu di situ harusnya diturunin lagi. Bisa gak sih diturunin? Masalah nada itu. Tadi main di mana? Coba turunin satu mas, kita lihat. Coba rapnya. Tadi aslinya berapa? D. Turun satu tuh. Turunin dua. Coba. Dua, oke. Okay. Enggak, coba. Jangan, turun satu. Depannya rendah. La la la la. Segitu kan? Coba. I've been hearing symphonies. before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Terus. And every melody is timeless. Now it's all repeat and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? Enggak, Bunda. Enggak, bukan. Bukan, kalau dia latihan, nadanya bisa dibulutin lagi. Dia nyantai, effortless. Jadi di bawahnya tadi jadi kayak enggak. Harus latihan. Enggak, harus jejak. Kalau aku bilang sih ya, kalau aku ya ini mungkin agak berbeda. Tapi aku lebih ngelihat Mahli ini tuh on off gitu loh. Kadang enak di awal tadi enak banget, bener. Kamu tahu nggak? Aku nggak gini lah. On off kenapa? Karena terlalu tinggi nggak nyampe. Nggak, dia nahan. Kamu kan punya justru teknik agak nahan, klasik tuh. Direndahin lagi dikit. Tapi ada nada yang tinggi, kamu enak. Coba deh. Ada yang nada tinggi kamu lepas. Di awal refnya kamu tahan karena kamu pengen kayak kelihatan. Simpel gitu, nggak terlalu. Kamu kan karakternya kalau tinggi agak suka kayak klasik kan, produksi suaranya. Kalau aku bilang sih lepas aja, tadi ada yang enak kok. Iya, cuman nggak nyampe, ada yang fale. Nyampe, cuman suara dia sampai. Mestinya kamu tadi D kan? Ya udah kalau gitu di C, atau di Fis. Di C, cis. Kalau setengah masih C plus. Indonesian Idol bisa dilihat di RCTI Plus. Gimana caranya? Download di aplikasi App Store atau Google Play. Makasih.